الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari kita berada di bab yang terakhir dari Kitabul Iman, bab yang ke-42. Dan setelahnya insyaAllah kita memasuki kitab baru, itu Kitabul Ilm dari Sahih Bukhari. Di bab yang ke-42, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab qawlin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinun nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama adalah nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan juga bagi para penguasa kaum muslimin, imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan ad-din nasiha yang disebutkan mu'allakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala di bab yang ke-42 ini dikeluarkan pula oleh al-imam muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an. Indak Raihan hadis ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis man wa man akhrajah? Ke belakang Dzulqarnain indak hadis man siapa yang ke belakang Abdul Rahman Ad-Dari. Man akhraja? Akhrajahu Muslim. Hadis keberapa dari Arba'un? Muhammad Zain. Santa hadis ketujuh dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Jadi hadis Ad-Dinun Nasiha dikeluarkan oleh Imam Muslim di sahihnya dari hadis Tamim bin Aus Ad-Dari dan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di sahihnya mu'allakan di bab yang ke-42 yang merupakan bab yang terakhir dari Kitabul Iman. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Din adalah nasiha. Dan ini seperti sabdanya alaihi salatu wasallam al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maknanya tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan menegakkan an-nasiha. Sebagaimana tidak sah ibadah haji seseorang yang melakukan haji jika dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Oleh karena itu, an-nasihah merupakan kalimat jami'ah yang mencakup ad-din kullah, mencakup agama secara menyeluruh, mencakup Islam, iman, dan ihsan. Itu an-nasihah. Dan Nabi SAW ketika ditanya kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW merincinya, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa a'ammatihim. Agama lah nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajib bagi setiap hamba untuk beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan wujudullah azza wa jal, dan juga beriman dengan asma'illahi azza wa jal wa sifatih, dan juga beriman dengan rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala datan wa sifatan wa fa'alan. Dan wajib baginya untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ta'zimi. Ini berbentuk nasihat lillahi azza wa jal. Wajib bagi seorang hamba menegakkan an-nasihah lillahi azza wa jal dengan mentauhidkannya, dan dengan mentaati segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Begitu pula wali kitabih, nasihat li kitabillahi azza wa jal, dengan beriman dengan kitabullahi azza wa jal. Terlebih lagi Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita telah diwajibkan untuk mengikutinya. Wajib bagi kita memberikan inayah, qira'atan, wa tadabburan, wa hifdan, wa amalan. Membaca, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Dan seandainya mampu, menghafalnya. Ini an-nasihah li kitabillahi azza wa jal. Begitu pula li Rasulullah alaihi salatu wasalam, wajib bagi kita beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, bahwasanya beliau abdun wa rasul, abdullahi wa rasuluh, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib bagi kita untuk mengagungkannya dan mengikuti tuntunannya. Wajib bagi kita mentauhidkan mutabati rasul, hanya mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam kehidupan ini. Ini bentuk nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nasiha li a'immatil muslimin, dengan mentaati ulatul umur, mentaati para penguasa kaum muslimin. Ai fil haq fil khair, mentaati dalam kebaikan, dengan memuliakan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan juga menganjurkan kaum muslimin untuk mentaati ulatul umur mereka, mentaati penguasa mereka, dan berdoa dengan kebaikan untuk mereka, dan mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang tidak baik. Nasihat li ulatul umur, dan juga nasihat li a'immatil muslimin wa a'ammatihim, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Nabi SAW telah merintahkan kita agar mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Wajib bagi kita menasihati saudara-saudara kita. Dan makna nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Menginginkan kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kita menginginkan kebaikan tersebut untuk diri kita. Jadi nasihat maknanya iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Dan ini menunjukkan agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada segala kebaikan. Dan beliau pun mengatakan wa qali ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih. Beliau menyebutkan di bab yang ke-42 potongan ayat dari surah At-Taubah. Allah menyebutkan tentang perkara jihad, yang mana merupakan kewajiban bagi kaum muslimin berjihad fi sabilillah. Bersama dengan itu Allah mengatakan laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha wala alladziina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Tidaklah berdosa bagi orang-orang yang lemah, itu tidak mampu berjihad fi sabilillah dikarenakan kelemahannya. Ima dikarenakan dia buta, atau mungkin dikarenakan dia tidak memiliki bekal untuk berjihad fisabilillah berupa zat atau kendaraan. Begitu pula al-mardha, bagi orang yang sakit, dan juga bagi orang yang tidak memiliki Jika infak fisabilillah tidak memiliki bekal fisabilillah haraj, laisa alaihim haraj, tidak berdosa bagi mereka. Orang-orang yang tidak berjihad tatkala mereka memiliki udzur, baik dikarenakan lemah ataupun sakit ataupun dikarenakan tidak memiliki zat bekal. Apa syaratnya? Idza nasahu lillahi wa rasulih, jika mereka menasihati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, menegakkan nasihat bagi Allah subhanahu dan Rasulnya, itu mereka berniat atau bertekad untuk menolong Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bertekad untuk berjihad fisabilillah tatkala mereka mampu. Sekalipun mereka tidak keluar berjihad fisabilillah, tapi mereka memiliki etikat, memiliki niat, seandainya Allah memberikan kemampuan kepadanya dengan sehatul jism atau dengan adanya nafkah, maka mereka siap untuk berjihad fisabilillah. Ini syaratnya, idza nasahu lillahi wa rasuli. Kalau katakan, ditegaskan apa yang sebelum disebutkan, ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, itu tidak ada jalan untuk mencela mereka, tidak celah untuk mencela mereka. Sekalipun mereka tidak berjihad fisabilillah, tapi tatkala mereka memiliki udzur syar'i, maka mereka tidak tercela, ghairu malum. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya ad-din yusrun, agama ini agama yang sangat mudah. Dan Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah pun mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Sekalipun jihad merupakan dirwatul Islam, puncak ajaran Islam, akan tetapi yang tidak mampu berjihad lil udur, dikarenakan udur, dalam keadaan mereka nasahu lillahi wa rasulih, bertekad, berkeyakinan untuk menolong Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak berdosa. Laisa alaihim haraj. Kemudian beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula setelahnya beliau menyebutkan asal yang terjadi pada zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Asal Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kita akan lalui hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad مسدد ابن من عبد الرحمن مسدد ابن من سند مسدد ابن مسدد. قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل واسماعيل ابن ابي خالد البجلي قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan nusih likul muslim, dan untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah an-nasiha. Agama tidak akan tegak dengan tanpa nasihat. Dan di antara bentuk nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya radhiyallahu taala anhum adalah wa nushi li kulli muslim, memberikan nasihat untuk setiap muslim. Berusaha memberikan kebaikan kepada mereka. Ketika mereka berada dalam kebaikan, maka terus didorong supaya bisa beristiqamah di atas kebaikan tersebut, bahkan bisa lebih baik dari keadaan yang sedang mereka berada di dalamnya. Dan seandainya saudara kita berada dalam keadaan yang tidak baik, maka diingatkan dan didorong agar kembali kepada kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keiman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri dalam kebaikan. Kemudian di riwayat setelahnya beliau menyebutkan bagaimana Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengamalkan hadis yang beliau dengar dari Nabi SAW tersebut. Kata beliau, haddatsana, itu kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadl As-Sadusi al-ma'ruf bi'arim. Qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana Abdurrahman, indak ma ismuh? Ahsanta, al-Waddah bin Abdullah al-Yashkuri. An Ziyad bin Ilaqah قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. Dari Ziyad bin Ilaqah rahimahullah ta'ala dia berkata, aku mendengar Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala sahabat yang mulia, tatkala Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala sahabat yang masyhur, dan beliau min duhatil Arab, termasuk orang yang sangat cendikia, cerdik dari kalangan orang-orang Arab. Beliau ketika zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ditunjuk sebagai Amir Kufah, gubernur Kufah. Kemudian di sini sebutkan kisah meninggalnya Mughir bin Syu'bah. Tatkala beliau menjadi gubernur Kufah, beliau meninggal. Dan di hari meninggalnya Mughir bin Syu'bah, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berada di Kufah qama. Beliau berdiri berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Fahamidallahu athna alai. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah atau di awal khutbah beliau. Kemudian beliau berkata kepada kaum muslimin yang berada di Kufah, alaikum bittiqaillahi wahdah la syarikalah. Wajib atas kalian wahai kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Wal waqar was sakinah, dan hendaklah kalian dalam keadaan waqar dan sakinah, dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan galau ataupun dalam keadaan tidak baik. Hatta yatiyakum amir, hendaklah kalian dalam keadaan tenang sampai datang kepada kalian amir. Sampai Muawiyah radhiyallahu ta'ala dari Syam menunjuk pemimpin baru sebagai pengganti untuk Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu yang meninggal. Fa innama ya'tikumul an, karena katanya insyaallah tidak lama lagi atau sekarang akan datang pemimpin baru yang ditunjuk oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, istafu li amirikum, mohonkanlah afu, mohonkanlah maaf, ampunan untuk pemimpin kalian yang telah meninggal ini, itu tuh Mughir bin Syu'bah. Dan ini perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohonkan ampun untuk yang telah meninggal. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai menguburkan jenazah sahabatnya, beliau berkata, "Istaghfiru li akhikum was'alahu tathbit. Fa innahu la yus'al." Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian yang meninggal ini. Was'alu lahu tathbit, dan mohonkanlah kekokohan untuknya. Tatkala ditanya oleh malakul maut tentang man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, mudahkanlah untuknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fainul an yus'al, karena sekarang dia akan ditanya tentang masalah tersebut. Di sini juga Jarir mengatakan, istaghfiru li amirikum, mohonkanlah ampun untuk pemimpin kalian, itu Mughir yang telah meninggal. Fa innahu kana yuhibbul af, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-af, karena innallaha afuun yuhibbul af, seperti di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, juga innallaha afuun karim. Thumma qala, kemudian beliau berkata, itu Jarir bin Abdullah berkata, amma ba'du fa inni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka al-islam fa syaratu alayya wa nusli li kulli muslim فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. Jabir bin Abdillah di akhir khutbahnya beliau menyebutkan kenapa beliau sampai berani berdiri di hadapan kaum muslimin dan menyampaikan nasihat tersebut agar mereka tetap dalam keadaan tenang, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang amir baru yang ditunjuk oleh khalifah yaitu Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dan beliau memohon kepada kaum muslimin agar mintakan ampun untuk Al-Mughir bin Syu'bah yang telah meninggal. Kata beliau, amma ba'du, sesungguhnya dahulu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku datang aku berkata, ubayyuka al-Islam, wahai Rasulullah, aku akan membaiat engkau dengan Islam. Beliau akan masuk Islam, fasyarata alayya. Kemudian Nabi mensyaratkan wa nushhi li kulli muslim. Kata beliau, dan menegakkan nasihat untuk setiap muslim. Berikan nasihat kepada setiap muslim. Fabayatu ala hada, maka aku pun bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa la nushhi li kulli muslim. Kemudian kata Jarir, wa rabbi hadal masjid, sebagai riwayat wa rabbil Ka'bah, inni la nasihun lakum. Demi Rabb masjid ini, demi pemilik masjid ini, sebagai riwayat demi pemilik Ka'bah, itu demi Allah, inni la nasihun lakum, sungguh aku adalah pemberi nasihat untuk kalian. Karena biasanya kalau suatu kaum pemimpinnya meninggal, itu biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Illa an yasha Allah azza wa jal. Maka Jarir bin Abdillah memberikan nasihat untuk kaum muslimin yang berada di Kufah, terlebih lagi negeri Irak terkenal dengan hal-hal yang tidak baik dalam masalah at-tahliwatul umur. Beliau menasihat dengan nasihat tersebut. Thumma astaghfara wa nazal. Kemudian setelah beliau memberikan nasihat, beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan turun. Turun dari mimbar Masjid Kufah. Setelah memberikan nasihat untuk kaum muslimin. Sehingga di sini, Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menukil kejadian terjadi pada beliau tatkala beliau membaiat Nabi sallam al-Islam. Nabi meminta membaiat juga wa nushhi li kulli muslim, memberikan nasihat untuk setiap muslim. Itu memberikan kebaikan untuk setiap muslim. Karena nasihat sekali maknanya iradatul khair lil mansuh. Ketika dikatakan si fulan menasihati si fulan, maknanya si fulan menginginkan kebaikan untuk saudaranya tersebut. Ketika kita melihat kebaikan untuk kaum muslimin pada kaum muslimin, maka kita berbahagia dengan kebaikan tersebut. Kemudian kita dorong agar kokoh di atas kebaikan tersebut, bahkan semakin menambah kebaikan tersebut. Dan ketika dalam keadaan tidak baik, maka kita nasihati juga. Kita ingatkan agar mereka kembali kepada kebaikan. Itu nasihat. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Dan setelah kita selesai dari bab yang ke-27 tentang fadlu mil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, dan beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, inna lillahi ahlin minan nas, qalu ya Rasulullah man hum, qalahum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran merupakan ahlullahi wa khasatuh. Dan juga disebut dari hadis Abdullah bin Amr Ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, yuqali sahibul Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, ahlul Quran pada hari kiamat, iqra waraqa waratil kama kunta turatil fi dunya, fa inna manzilataka inda akhin taqra'u. Akan dikatakan kepadanya, baca waraqa dan terus baca, waratil dan tertukanlah bacaanmu, kama kunta turatil fi dunya, sebagaimana dahulu kamu mentertilkan bacaanmu ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha, karena kedudukanmu itu pada akhir ayat yang engkau baca. Sekali lagi maknanya, semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin tinggi kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini pun dorongan bagi kita semuanya. Kita jangan sampai meremehkan perkara tersebut, ta'allumul Qur'an wa ta'limuh. walaupun yang kita ajari anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum tahu bacaan Al-Quran, belajar huruf hijaiyah, a, ba, ta, sa, atau melancarkan bacaan mereka, ini merupakan amalan yang sangat agung, bahkan amalan yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan sudah kita di Sahih Bukhari, Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib, beliau duduk sampai 40 tahun di masjid mengajarkan Al-Qur'an. Dan beliau sebutkan sebab yang mendorong beliau akan sebut adalah hadis Nabi SAW yang beliau riwayatkan dari Uthman, dari Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sekali ini pintu kebaikan bagi kita untuk menjadi orang yang terbaik itu dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di bab setelahnya, bab yang ke-8, bab ta'allumul ansab, bab mempelajari nasab. Ilmu nasab merupakan bagian dari ilmu din, mempelajari nasab kita masing-masing. Siapa orang tua kita, ayah ibu kita, dan putra siapa ayah ibu kita, dan putra siapa nenek dan kakek kita, dan terus ke atas. Ini termasuk bagian dari ilmu yang didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari. Dan hakikatan kita muqassirun dalam masalah ini, terutama kita orang-orang ajam. Dan akan kita lalui dalam bab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk belajar nasab dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Hikmahnya, kenapa kita diperintahkan belajar nasab, adalah untuk menyambung silaturahim yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita akan baca hadisnya. Qala al-Hakim rahimahullahu taala, haddatsana Abu al-Abbas Muhammad Yaqub, qala haddatsana Bakar, Bakar ibn Qutaybah ibn Bakar al-Qadi di Misr. قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان داود قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يموت صواب قال قمت فأتاه رجل قمت إليه برحم بعيد فمت إليه برحم بعيدة famata atau yamutu ayyasilu fata rajulun yamutu atau famata ilai birahimin ba'ida faqala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la qurba lirahimin idha quti'at wa in kanat qaribah wa la bu'da laha idha wusilat wa in kanat ba'ida. Dari Ishaq bin Sa'id dan Nabihi, dari ayahnya, beliau berkata, pada suatu ketika aku berada di sisi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian datang seorang laki-laki menghadap beliau birahimin ba'idah. Dan beliau termasuk dari rahim Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sekalipun agak jauh dari sisi nasabnya. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, i'rifu ansabakum, ketahuilah oleh kalian nasab-nasab kalian. Seperti tadi kita sebutkan, siapa ibu kalian, bapak ibu kalian, dan anak siapa bapak ibu kalian, dan siapa bapak dan ibu bapak ibu kalian, dan terus ke atas. Tausilu arhamakum, yang dengan kalian mengetahui nasab kalian, kalian bisa menyambung tali silaturahim kalian. Fa innahu la qurba li rahimin idza quti'at wa in kan qaribah. Karena tidak, sesungguhnya tidak ada rahim yang dekat jika diputus. Wa in kan qaribah, sekalipun orang-orangnya berdekatan. Katanya rahim saudara-saudara kita senasab itu kalau terputus katanya rahimnya, sekalipun dekat maka tidak dekat rahimnya. Dorongan baik kita agar kita menjaga rahim kita. Kata Ibn Abbas, sungguhnya tidak, atau kata Ibn Abbas menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la qurba li rahimin, sungguhnya tidak ada kedekatan bagi rahim, itu saudara-saudara kita senasab, idza quti'at, tatkala atau jika diputus tali silaturahimnya, wa in kanat qaribah, sekalipun mereka berdekatan jaraknya. Wala bu'dalaha idza wusilat, dan tidak ada yang namanya rahim yang jauh tatkala disambung, wa in kanat ba'idah, sekalipun jauh keadaan mereka atau jarak di antara mereka. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, hadza haditsun sahih ala syarat al-Bukhari wa lam yukhrijhu wahidun minhumam, wa Ishaq ibn Sa'id wa ibn Amr ibn Sa'id ibn As qad ihtaja al-Bukhari bi aktsari riwayati an abi. Hadza haditsun sahih wa laysa syarat al-Bukhari kama qala Hakim, li anna Abu Daud at-Tayalisi laysa min rijal al-Bukhari fi sahih, fa huwa ala syarti Muslim. Wa Bakr ibn Qutaybah mutarjamul lahu fi siyar alam an-Nubala athna lil Imam adh-Dhahabi khairan. وباقي السند معروفون حتى الشيخ الحاكم فهو الأصم حافظ جيد القدر. والحديث أخرج أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى في المسند فقال حدث الإسحاق بن سعيد به, وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد أنه سامع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم, فذكروا موقوفا. فالظاهر أن الحديث روي عن ابن عباس على وجهين, إذ أحمد بن يعقوب هو المسعودي وسليمان بن داود وطيالسي كلاهما ثقة وطيالسي أرجح, إذ قال الحافظ في تقرير ثقة حافظ غلط في أحاديث. Jadi hadis yang dikenal oleh Al-Hakim rahimahullah ta'ala, begitu pula Abu Dawud, hadisnya marfu'an an ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari di Adab Mufrad beliau meriwayatkannya mauqufan al Ibn Abbas. Jadi ihfadhu ansabakum tasul arhamakum, kalau Imam Bukhari meriwayatkannya mauquf al Ibn Abbas. Tapi kata Syekh rahimahullah taala, zahir katanya hadis ini zahirnya datang dalam dua bentuk, mauqufan wa marfu'an. Dan riwayat al-marfu itu arjah. Sebabnya riwayat yang marfu diriwayatkan oleh Sulaiman bin Daud atau Yalisi dari syekhnya, dan riwayat yang mauquf dari riwayat Ahmad bin Yaqub Al-Mas'udi dari syekhnya, yang mana syekhnya sama-sama Ishaq bin Sa'id, dan Sulaiman Daud atau Yalisi Abu Daud itu arjah daripada Ahmad bin Yaqub. Artinya hadisnya sahih mauqufan wa marfu'an. Dan dalam hadis tersebut perintah baik kita agar kita mempelajari tentang nasab kita. Apa hikmahnya? Kata Nabi, tasilu arhamakum. Hikmahnya dengannya kita bisa menyambung tali silaturahim kita, dan menyambung tali silaturahim merupakan kewajiban fardu ain bagi kita. Karena tatkala Allah menciptakan makhluknya qamatir rahim, rahim berdiri dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang qatir rahim. Maka Allah SWT mengatakan, ala tardain an asila man wasalaki wa aqta man aqtaaki. Kata Allah kepada rahim, tidakkah engkau ridha kalau aku menyambung orang yang menyambungmu, itu menyambung rahim, dan aku putus orang yang memutusmu. Maka rahim mengatakan radit. Jadi wajib bagi kita menyambung tali silaturahim rahim kita, dan caranya dan termasuk paling penting adalah dengan mempelajari nasab. Wa nasallahu ta'ala min fadli, dan kita hakikatan muqassirun, terjatuh pada taksir dalam masalah ini, dalam masalah menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.